الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-23 dan 24 dari surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang orang-orang munafik dan bagaimana sesungguhnya karakter orang-orang yang beriman. Di ayat yang pertama tadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaqulul ladina amanu, ahaul ladina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lamaakum habitat amaluhum fa asbahu khasirin. Wa yaqulul ladzina amanu, berkatalah orang-orang yang beriman kepada orang-orang yang sebagiannya takjub terhadap orang-orang munafik, karena orang-orang munafik ini menakjubkan. Penampilannya meyakinkan, ucapannya memukau. Sebagaimana Allah menggambarkan tentang orang-orang munafikin ini, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau kalian melihat penampilan mereka sangat menakjubkan, dan kalau mereka berbicara, mereka hebat dalam berbicara sehingga kalian tertarik, boleh jadi terpengaruh dengan ucapannya, kata-katanya. Berkata sebagian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang terpengaruh dengan orang-orang munafikin ini, ketika tersingkap apa yang ada pada mereka. Nifaq adalah sesuatu yang ditutup-tutupi. Barakallahu fikum. Pada hakikatnya mereka adalah orang kafir, tapi mereka menutupinya dengan tampakan keislaman. Ucapannya, pergaulannya dengan kaum muslimin. Pengakuannya juga mereka ngaku sebagai seorang muslim. Tapi pada hakikatnya itu hanya sekedar pengelabuan, wa illa mereka pada hakikatnya kufar. Namanya saja beragama Islam, tapi dia sangat benci dengan Islam dan kaum muslimin. Benci. Di zaman dahulu kala mending, karena mereka tetap sholat, mereka melakukan amalan-amalan Islam yang zahir, karena mereka dalam kondisi takut. Karena yang berlaku pada saat itu hukum Islam. Barakallahu fikum. Adapun di zaman sekarang ini, wala mazahir Islamiyah, mereka sedikit pun tidak tampakkan. Sholat juga enggak, ini juga enggak, itu juga enggak. Dan kebenciannya dengan Islam dan kaum muslimin sangat. Begitu ditanya, ngakunya muslim. Barakallahu fikum. Subhanallah. Maka berkatalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian orang yang terpengaruh dengan orang-orang kafir munafikin. Ahaulail ladzina aqsamu billahi jahda imanihim. Apakah mereka ini yang bersumpah dengan sumpah besar untuk mengungkapkan keimanan mereka? Yani mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Allah mengatakan, kalau datang kepada engkau wahai Rasul orang-orang munafikin ini, mereka akan mengatakan nashhadu innaka la rasulullah. Kami mempersaksikan bahwa betul-betul benar-benar engkau adalah Rasulullah. Innaka inna ta'kid. Ini penguatan. Kalau dalam bahasa Arab ini adalah kata yang menguatkan pernyataan. Bahwa betul-betul sungguh-sungguh benar-benar. Bukan dusta. Bukan main-main. Bukan pura-pura. Innaka dengan la, la mutakid, la rasulullah, la rasulullah. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu. Baik. Innahum lakadibun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui sangat bahwa mereka sesungguhnya adalah para pendusta. Baik. Allah membalasnya juga dengan ta'kid. Tiga ta'kidat. Sebagaimana mereka bersumpah dengan tiga ta'kidat. Sumpah. Wallahi. Innaka la rasulullah. Kenapa mereka sering bersumpah? Dan kebanyakan pernyataan mereka dibarengi dengan sumpah. Agar supaya dibenarkan. Agar supaya diterima pengakuannya. Pada dasarnya mereka sendiri takut dengan pengakuan-pengakuan itu karena tahu mereka bahwa pengakuan itu adalah pengakuan dusta. Maka Allah SWT mengatakan, "Ahaulai alladziina aqsamu billahi jahda aimanihim innahum la ma'akum." Yang mereka itu ngaku-ngaku bahwa mereka bersama dengan kalian wahai kaum muslimin. Habitat amaluhum. Orang-orang munafikin itu adalah orang-orang yang hancur luluh amalan-amalan mereka. Baik. Murtad dia. Keluar dia dari agamanya. Walaupun dia ngasih, masih ngaku. Barakallahu fikum. Karena riddah itu ada dua. Riddah murtad dengan cara betul-betul terang-terangan dia telah berpindah agama, keluar dari Islam, menyatakan diri bukan muslim lagi, dia sudah imma Nasrani wa imma Yahudi wa imma agama apapun selain Islam. Ditanya ente muslim? La, ana bukan muslim. Islam bukan agama saya lagi, kata dia. Kelas. Ini murtad. Ada juga murtad dalam pengertian dia telah melakukan pembatal-pembatal keislaman. Dalam keadaan dia masih ngaku sebagai seorang muslim. Nah, ini yang bahaya. Karena dalam Islam ini ada pembatal-pembatal keislaman. Dia masih yakin dia dirinya sebagai seorang muslim, KTP-nya KTP Islam. Orang-orang pun masih mengakuinya sebagai seorang muslim. Barakallahu fikum. Tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, tapi pada hakikatnya dia telah melakukan pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Pembatal keislaman ini sangat banyak. Yang seorang muslim harus mengetahui apa saja pembatal-pembatal itu. Jangan sampai dia telah melakukan pembatal keislaman yang dengan Islamnya batal. Dalam keadaan dia masih yakin sebagai seorang muslim. Ini yang sangat bahaya. La haula wa la quwwata illa billah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan habitat amalhum fa asbahu khasirin, hancur lulu amalan mereka dan jadilah mereka orang-orang yang merugi nantinya. Kemudian Allah memanggil orang-orang yang beriman supaya tidak sama dengan mereka, orang-orang munafikin ini. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi. Coba lihat, wahai orang-orang yang beriman, siapapun di antara kalian yang murtad dari agamanya, melakukan pembatal keislaman, fasawayatillahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbuna, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang mereka cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Artinya kapan satu kaum atau seorang barakallahu fikum tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahkan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dengannya dicap murtad, fasawayatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang mereka cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Ilah ciri-ciri orang yang beriman, cinta kepada Allah dan Allah mencintai mereka. Adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, bukan benci. Barakallahu fikum. Bukan memusuhi. Adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin, tegas, mulia di atas orang-orang kafir. Itu ciri berikutnya. Yujahiduna fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala atau bersungguh-sungguh menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ciri berikutnya, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak gentar atas celaan orang-orang yang mencela. Barakallahu fiik. Tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela, karena pencela ini sangat banyak. Mencela, mengumpat, memaki. Barakallahu fiik. Tidak senang dengan Islam dan kaum muslimin. Dalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ini ciri-ciri orang yang beriman. Loyalnya kepada kaum muslimin, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rasulnya, dan bukan loyal terhadap orang kafir. Cinta kepada Allah, cinta kepada rasulnya, dan cinta kepada orang-orang yang beriman. Dalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah berikan iman, Allah berikan takwa, Allah berikan kemudahan untuk beramal saleh. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas pemberiannya. Alim lagi maha mengetahui. Ini barakallahu fikum dua ayat, semoga memberikan barakallahu fikum sedikit pencerahan kepada kita tentang kondisi munafikin yang senantiasa loyal terhadap orang kafir, dan ciri orang-orang yang beriman yang loyal kepada Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Karena orang kafir saling menyokong membantu sesama orang kafir, sementara orang beriman senantiasa saling menyokong, menolong, membantu sesama kaum mukminin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan para majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.